tinggal pan tu cukup ku di pikiran, mari ku dulu dilakukan. Jangan hidup sejaman turut perintah agama, ulah jauh terlalu nyebat sering ahli tobat dari sering perang kiai sungkan ayah. Kudu mengang, kebajaan pasti datang.